Memang salahku dulu selalu dekatimu. Kenakalanku dulu selalu inginkanmu. Ku tahu kau telah ada yang memilikimu. Ku tahu kau tak mau menduakan cinta. Sedikit rasa cinta yang ingin kuasa. Sedikit rasa sayang yang ingin kuasa. Tolonglah tolong aku hanya sebentar saja. Apakah ku berdosa mencintai dirimu yang tak dicintai? Jatuh cinta padamu, jatuh hati padamu, jatuh bulu padamu, cinta yang tulang. Cinta yang terus.